Iya sayang. Hayalan di hatimu akanlah tergambar nyata dapat diraba-raba. Sayangku, mimpi-mimpi indahmu akanlah menjadi nyata jelas di pandang mata. Oh, hatiku, hatimu berdebar selalu. Oh, menanti malam itu, malam syurga dan syahdu.